as-su'al, undur, ifhamus su'al. Fahamus su'al, nusfal jawab. Memahami pertanyaan itu setengah jawaban. Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala sahibtu Rasulullah sallam wa Abu Bakr wa Umar wa Uthman kadhalik. Limada dhakara Uthman wa ma dhakara Ali? Wa limada ikhtara Uthman ghayra Ali? Hal kana Ali yutim arba'an? Iya kan? Pertanyaannya akan muncul, Ali kenapa enggak disebut? Jangan-jangan karena Ali tidak dua rakaat. Mahajib min indikum laisa min alkitab. In lam yata'akkad aljawab fa yuqalu fihi ihtimal. Labas. Kemungkinan begini Ustaz, kemungkinan begitu. Yahtamil ayakuna alkalamu fi ahdi Utsman walam ya'ti ahda Ali. Itu kemungkinan pertama. Bisa jadi pembicaraan di zaman Utsman, sehingga Ali belum disebut-sebut karena belum menjadi khalifah, walaupun setelah itu menjadi khalifah. Wa ihtimal aidan anna Utsman radhiyallahu ta'ala anhu afdal min Ali. Walau ikhtalafa bainahuma al-ulama, lakin ikhtilafun yasir. Amma Abu Bakr wa Uthman ijma', ajma'a al-ulama khalafan an salafin anna Abu Bakr wa Umar afdalul ummah. Lakin Uthman wa Ali ikhtalafa al-ulama. Minhum man yaqul Ali afdal min Uthman, wa minhum man yaqul Uthman afdal min Ali. Lakin ikhtilafun yasir. والراجح أن عثمان أفضل من علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين كلهم لهم الفضل. Bagi mereka semuanya masing-masing memiliki fadlun. Dua, ihtimal. Ihtimal ketiga, ada kemungkinan lain. Ihtimal ketiga, yumkin yahtamil أن يشيع أخبار عثمان. Bisa jadi tersebar berita tentang Uthman atamma fi Mina, atamma arba'an fi Mina. Bisa jadi tersebar saat itu, maka Uthman harus disebut bahwa aku sholat di belakang Uthman pun dua rakaat. Artinya itmamu Uthman kana faltah. Ta'rifun faltah? Sesaat saja. Atau tarik. Ta'rifun tarik? Kasus tertentu saja, bukan selalu. Beliau selalu dua rakaat, dua rakaat. Wahadal masyhur min Uthman. Lidzalika dzakara Uthman. Supaya mereka yang menduga bahwa Uthman itu selalu empat, salah, keliru. Dan mungkin diantara kita ada yang menduga demikian, bahwa Uthman selalu empat, sebagaimana riwayat dari Abdullah bin Mas'ud yang menyatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal ternyata atamma Uthman fi Mina faqat fi jam'in nas. Fi jam'in nas. Wa minhum wa aktsaruhum bal aktsaruhum awam. Bimana juhal. La ya'arifuna al-ilm. Tidak mengerti ilmu. Khawatir mereka salah paham. Uthman atamma arba'an. Amma fi kulli safarihi ghairu safaril hajj fi Mina fahuwa ka ghairihi minal khulafa. Abu Bakr wa Umar huwa ka ghairihi, seperti khalifah lainnya, bahwa beliau tetap salat dua rakaat, dan itu dalilnya dalam hadis kita yang jelas sahih dalam Bukhari dan Muslim dari Abdullah ibn Umar, bahwasanya la yazidu ala rak'atain, tidak lebih dari rakaat, dua rakaat. Abu Bakar kadzalik, wa Umar kadzalik, wa Uthman kadzalik. Jadi sehingga itmam Uthman fi Mina tidak merubah al-asl, tidak merubah hukum asal beliau dan seluruh para khulafa, bahwa mereka selalu mengqasr di dalam safar. Baik, baqiya الفوائد بقي ما يؤخذ من الحديث. أخذنا من هذا الحديث العظيم ما شاء الله حديث أو أثر ها؟ قول الرسول أو قول ابن عمر. إذن حديث أو أثر ها؟ أثر itu ucapan sahabat, حديث itu ucapan نبي. Ini حديث atau أثر؟ Kata Abdullah bin Umar, صحبتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان كذلك. حديث؟ نعم حديث بلا شك. Jangan ragu-ragu. Dimana? رفعهُ إلى النبي. Karena beliau mengkaitkannya dengan Nabi. Bahkan kalaupun tidak menyebut Rasulullah, tetapi kalau beliau menyatakan min as-sunnati an yaqsur as-salah fi as-safar, cukup dikatakan hadis. Karena kalimat min as-sunnah. Min as-sunnah ay min sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rafa'ahu am lam yarfa'ahu? Rafa'ahu biqaulihi min as-sunnah. Apalagi sahibtu Rasulullah. Sudah sangat jelas yang dimaksud adalah rafa'ahu lan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. وهو حديث مرفوع. ما يغن من هذا الحديث المرفوع؟ استفدنا من هذا الحديث أولا مشروعية قصر الصلاة الرباعية في السفر إلى ركعتين. Disyariatkannya mengqasar salat yang empat di dalam safar menjadi dua rakaat. Masyru'iyah lam yattadih al huwa wajibun aw mustahabbun famadha rajih. Kalimat masyru'iyah biasanya kalau beliau tidak menegaskan wajib atau mustahab, pokoknya disyariatkan. Tetapi kalau beliau tegas menyatakan yang rajih wajib, yajib qasrus shalah ar-ruba'iyah. Atau kalau beliau menegaskan hukum yang mustahab, maka dikatakan yastahibbu atau yustahabbu qasrus shalah ar-ruba'iyah fi shalah. Kalau masyru'iyah, pokoknya disyariatkan. Ada dua kemungkinan. Masyru' wujuban atau masyru' istihbaban. Baik. Rajih, ajabtum? Wajib atau mustahab? Mustahab. Sunnah. Baik, muakkadah. Agar muakkadah. Naam muakkadah. Barakallahu fikum. Anna al-qasra al-thani atau al-thaniyah al-fa'idah al-thaniyah. Anna al-qasra fi sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sunnati khulafa ar-rasyidin fi asfarihim. Kita dapatkan pula faedah kedua bahwa qasar adalah sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnahnya para khalifah-khalifah yang lurus dalam safar-safar mereka. Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu ta'ala anhum. Thalitha ay al-fa'idah thalitha istafadna aydan min hadhal hadithi fa'idah anna al-qasra ammun fi safar al-hajj wal-jihad wa kullu safar al-ta'ah. Bahwa kalimat safar sahibtu Rasulullah sallam la yazidu fi safari qawluhu fi safari hadha qaid sebagai ikatan bahwa mustahabnya qasr itu fi safar. Tetapi dibahas oleh mereka para fuqaha apakah safarnya safar haji atau safar yang lain. Bagaimana kalau safarnya safar mubah? Bagaimana kalau cuma tamasya? Bolehkah mengqasar? Apalagi bagaimana kalau safarnya safar maksiat? Apakah boleh mengqasar? Ikhwani fi din a'azakumullah, ar-rajih as-sahih min hadzal lafz, ay lafz al-hadith fi safarin. Mutlaq wa muqayyad. Mutlaq. Enggak ada ikatan apapun. Fayujra 'ala itlaqihi. Maka kaidahnya dalam usul yujra ala itlaqih dilangsungkan sesuai dengan kemutlakannya. Tidak dikhususkan dengan qaid tertentu illa idza dalla dalilun akhar. Maka kalau ada dalil bahwa itu pada safarul hajj, tidak pada safar lain, quyid. Kalau dikatakan itu pada safar jihad saja, tidak pada safar yang lain, quyid. Karena ada yang menyatakan pada safar jihad, dan itu pun kalau dalam keadaan genting, perang, maka dikosong. Kalau enggak. Tapi tidak ada. Amun, sifatnya umum. Yashtamil safarul hajji wa safarul jihadi wa kullu safarul ta'ah. Kalimat kullu safarul ta'ah isyarah minhu ay min sahib syarah wa huwa Syekh Abdullah Al-Bassam. Kullu safarul ta'ah seakan-akan isyarat kalau yang tidak taat enggak boleh. Ngapain salat sampai diringankan untuk maksiat? Ada apa? Tidak bisa. Kalian mendapatkan dosa karena kalian berbuat maksiat, karena safar untuk maksiat, dan kalian tidak dimaklumi meringkas sholat hanya untuk maksiat. Ada qawlun minal ulama. Waqad alhaqal ulama wal asfar al mubahah. Maka beberapa ulama mengkaitkan safar yang membolehkan qasar adalah safar al mubahah yang dibolehkan. Qala An-Nawawi, berkata An-Nawawi, dhahaba al-jumhur ila ay annahu yajuzul qasru fi kulli safarin mubah. Kata An-Nawawi rahimahullah bahwa jumhur para ulama mereka berpendapat yajuzul qasru, bolehnya qasr meringkas salat jadi dua, yang empat jadi dua, fi kulli safarin mubah, pada setiap safar yang mubah. وَبَعْضُهُمْ لَمْ يُجِزِ الْقَصْرِ فِي سَفَرِ الْمَعْصِيَةِ. Sebagian mereka tidak membolehkan. Yani berpendapat tidak boleh mengqasar kalau dalam safar maksiat. وَالصَّحِيحُ أَنَّ الرُّخْصَةَ عَامَّةٌ. Yang benar bahwa keringanan tadi sifatnya umum pada safar apapun. يَسْتَوِي فِيهَا كُلُّ أَحَدٍ. Akan sama hukumnya pada setiap orang yang musafir. Apakah dia musafir untuk haji atau umrah atau jihad atau safar mubah. Bahkan kalaupun dia safar maksiat, ketika dia safar hukumnya hukum musafir. Tapi bagaimana maksiatnya? Ada hukum tersendiri. Dia akan dosa menggunakan rukhsah dari Allah hanya untuk maksiat. Akan ada hisabnya, akan ada hitungannya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Dan para ulama membedakan pula bagi mereka, para ulama yang menyatakan safar maksiat tidak boleh mengqasar, mereka pun terbagi dua. Kata mereka harus dibedakan safar maksiat dan maksiat fi safar. Apa bedanya? Safar maksiat dan maksiat fi safar. Kalau safar maksiat, perjalanannya khusus untuk maksiat. Maka kata mereka tidak boleh mengqasar. Enggak boleh mengambil keringanan-keringanan dari Allah untuk menentang Allah SWT. Lahu wajhun. Yani memiliki alasan yang bagus. Ada sisi hujahnya. Adapun yang kedua, dia musafir untuk perkara mubah. Tetapi dia bermaksiat dalam safar. Apakah boleh mengqasar? Kata mereka, karena tujuan utamanya ketika safar bukan untuk maksiat, dia berbuat maksiat dalam safar, maka yang demikian tetap membolehkan dia untuk mengqasar karena melihat tujuan safarnya, bukan kemaksiatan dalam safarnya. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Orang-orang yang zalim dalam safarnya, ba'id baina asfarina wa zalamu anfusahum. Mereka mendzalimi diri-diri mereka sendiri dan mereka berharap safarnya panjang. Aneh kan? Kalau saja seseorang itu dalam keadaan normal, safar itu qit'atun minal 'adzab, sepotong azab. safar itu adalah satu beban yang berat. As-safar qit'atun minal adab. Kama ruya dari Nabi SAW bahwa safar itu sepotong adab. Demikian pula dalam ayat Allah Subhanahu wa taala menyatakan idza faradta fansab, kalau selesai satu urusan kembali pada urusan berikutnya. Jangan berlama-lama membuang waktu. Atau dalam hadis idza qadaita hajataka farji' ila ahlik. Idza qadaita hajatak, kalau engkau sudah tunaikan urusanmu, kembali ke keluargamu. Idza qadaita hajataka farji' ila ahlik, menunjukkan kalau engkau safar sekedar hajatnya saja, setelah itu farji' kembali kepada ahlik. Jangan ba'id baina asfarina. Jangan kamu mengambil berbagai macam kesempatan dalam safar untuk bermaksiat, untuk ikhtilat dengan nisa, untuk mengambil manfaat di dalam kesempitan, mengambil kesempatan dalam kesempitan, ila akhirih. Fahadha ma'asiyatun fis safar, tidak merubah hukum qasar. Tetapi kalau dari awal berangkatnya ingin berbuat dosa, maka akan dituntut dari awalnya sampai akhirnya. Sawa'un ro'a qawlul awal awithani. Sama saja berpendapat dengan pendapat pertama atau pendapat kedua. Pendapat pertama tidak ada rusuh. Kalau dia rusuh, salah dia, dosa dia. Akan dituntut. Atau menganggap ada rusuh dengan pendapat kedua. Taib akan ditanya oleh Allah, engkau mengambil rusuh untuk apa? Untuk maksiat? Ini juga ada hitungannya. Mengambil keringanan dari Allah untuk menentang Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini zalimun li nafsihi wa zulmun lillahi. Kembali kepada kitab. Ar-rabi'ah. Yang keempat. Istafadna min hadzal hadis lutfal maula bi khalqihi. Kita dapatkan dari hadis ini bagaimana kasih sayang Allah kepada makhluk-makhluknya. Wa samahatu hadhihi syari'ah al-muhammadiyah. Dan ini juga menunjukkan tolerannya agama Islam, tolerannya syariat al-Muhammadiyah, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Artinya mendukung kebenaran hadis inna hadzal din yusrun. Sesungguhnya agama ini mudah, walan yushadad din illa ghalaba. Haitsu sahala ibadatahu ala khalqihi. Apa yang menunjukkan kalau Allah sangat sayang pada hambanya dan menjadikan agama ini mudah? Haizu sahala ibadatahu. Di mana Allah memudahkan untuk beribadah bagi hamba-hambanya. Fa'inahu lamma kana safar madinnatun au madinnatul masyakkah. Ketika safar itu merupakan madinnatul masyakkah, sering diterjemahkan tempat kesusahan. Madinnah al-masyakah, safar itu tempat kesusahan. Tetapi subhanallah, mereka mengambilnya kalimat madinnah dari dhanna. Limana? Karena kalimat tempat kesusahan itu ala ghalabati dhann, tidak pasti. Ada yang nyaman dalam safarnya, tetapi secara ghalabatu dhanni anna safar yu'adzab atau yu'adzib ar-rajul. Sehingga dikatakan madinnah, tempat yang diduga akan membuat kesusahan. Maka Allah rakhasalahum fi naqsis salah. Allah ringankan untuk mereka untuk mengurangi salatnya yang empat menjadi dua. Wa idza zadatil masyaqqah biqitalil adu. Kalau bertambah kesusahannya karena ada peperangan melawan musuh, zadatil masyakkah, kesusahannya bertambah. Bimadha? Biqitalil adu. Sudah safar, perang lagi. Maka ada keringanan berikutnya. khaffafa anhum ba'd as-salati aidan, akan diringankan lagi beberapa perintah salat bagi mereka. Masya Allah. Akan datang nanti babnya. Setelah salatul Jum'ah, maka akan ada salatul khawf. Langsung. Oh, salatul Idain dulu. Salatul Idain, kemudian salatul khawf. Tapi salatul khawf akan lebih ringan lagi nanti, bahwa mereka dalam keadaan boleh memegang senjatanya, mereka boleh dalam keadaan menghadap ke arah lain, ila akhirnya. Wahadihi suhulatuddin, kemudahan agama. Khamisan, istafadna aydan min hadal hadithi fawaid, minha al-khamis, as-safar fi hadal hadith mutlaqun, bahwa safar dalam hadis ini sifatnya mutlak. Mutlak min nahiyah al-qasad, wa mutlak min nahiyatil masafah. Mutlak tidak terikat dengan syarat apa-apa dalam masalah tujuannya. Apakah safar jihad, ataupun safar haji, atau safar tamasya, atau safar mubah, bahkan safar ma'asiyah. Baik. Wakadzalika mutlaq min nahiyatil masafah, mutlaq dari sisi jarak. Safar yang jauh atau safar yang dekat atau safar yang sedang. Lam yuqayyid bitawil wal qasir. Tidak diikat dengan qaid. Tidak muqayyad. Wal ahsan an yabqa ala itlaqihi, maka yang paling ahsan, yang paling baik adalah membiarkan hadis mutlak ala itlaqihi. Mada taqulul qa'idah fil usul? Nah, dalilul mutlak yujra ala itlaqihi hatta ya'ti at-taqyid, wa kadzalika al-'am yujra ala umumihi hatta ya'ti at-taqsir. Maka selama itu mutlak, enggak ada dalil yang mengkaitnya, maka biarkan sebagai mutlak. Fayatarakhas fi kulli ma summiya safaran. Maka diberi keringanan bagi setiap orang yang safar dengan safar yang dekat atau yang jauh. Pokoknya selama itu dikatakan safar, maka dia memiliki rukhsah, keringanan untuk menjamak dan mengqasar. Dan mengqasar lebih ditekankan. Dan jama' indal hajah. Ikhwan ibn a'azakullah. Tapi kalau saya safarnya dari sini ke koperasi, bagaimana? La yusama safaran. Bagaimana kalau safarnya dari sini ke warung depan sana? La yusama safaran. Bagaimana kalau ke mall sana? Atau ke pasar, Perumnas? La yusama safaran. Indabihu ya ikhwan. Perhatikan. Walaupun tidak ada qaid, dekat atau jauh, tetapi safar itu maknanya kalau dia keluar kota. Bahkan mereka membuat definisi-definisi, waqtalafu fi tahdidatihi, mereka berselisih tentang definisi safar. Di antara mereka ada yang berkata bahwa safar itu kalau sudah keluar dari rumah terakhir desa tersebut. Nah, biasanya desa begini, yang ini padat, pinggir sudah mulai jarang, kemudian ada rumah terakhir, kemudian mulai kosong. Kalau dia sudah keluar meninggalkan rumah terakhir ini, yang berarti engkau sudah dalam safar. Karena sudah keluar kota atau keluar desanya. Barakallahu fikum. Kalau di padang pasir atau di Mekah Madinah, kamu keluar sudah rumah terakhir, kamu lihat hanya padang pasir sejauh mata memandang. Kalau di sini sudah sawah sejauh mata memandang, kan begitu? Maka kamu safar. Ikhwan fillah a'azakumullah, itu definisi salah seorang atau salah satu atau sebagian dari ulama. Tapi yang lain mengatakan dengan definisi lain lagi, bahwasanya kalau dia sudah keluar dari kota secara urf, urus masyarakat, maka dia sudah safar. Dan itu ikhtarahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Yani man safara safaran urfan. Apa makna urfan? Yang dipahami oleh masyarakat saat itu. Kalau engkau pergi dari sini ke Pleret, masyarakat tidak menganggap kamu sedang safar. Tetapi engkau pergi sampai ke satu daerah yang sudah memiliki nama lain, bukan Cirebon lagi, kamu dikatakan sudah keluar kota dan kamu sudah safar. Wahakadha yarji ila al-urf. Idzan la yujad qaid at-tahdid fil masafah. Tidak ada batasan masafah. Amma ba'dul fuqaha haddada bi tahdidat aw bil masafat fa adillatuhum la taqumu bihi hujjah. Dalil mereka tidak tegak padanya hujjah. Mengapa? Karena yang dibawakan hadis sahih, tetapi Rasulullah SAW pernah safar sekian farsah, beliau menjamak. Rasulullah SAW pernah safar sekian farsah, beliau pernah menjamak, mengkosor. Rasulullah SAW safar kurang dari ini, pernah sekian, pernah sekian, pernah sekian. Ini kejadian-kejadiannya tidak ada satu dalil yang menunjukkan bahwa ini batasan. Kurang dari ini enggak boleh. Lebih silakan. Kurang enggak boleh, enggak ada. Walhamdulillah. Sehingga dalil Rasulullah SAW pernah, ya pernah memang. Tapi tidak mengatakan kurang dari itu enggak boleh. Tapi pernah juga sekian farsah, itu juga bukan batasan. Rasulullah SAW pernah kurang dari itu. Tapi pernah kurang, pernah. Dan paling akhir, paling pendek Rasulullah SAW sekian farsah. Enggak kurang dari itu. Enggak pernah Rasulullah SAW safar kurang dari itu. Tapi apakah pernah Rasulullah SAW menyatakan kurang dari ini enggak boleh mengkosor? Itu masalahnya. Tidak ada. Sehingga dalil-dalil yang sahih tadi, kita terima riwayat tersebut, sahatihi, kesahihannya, tetapi itu bukan batasan. Bukan batasan. Maka selama itu adalah safar secara urf, maka itu adalah safar yang membolehkan jamak wa qasran. Ma'al farqi bainahuma. Bersama perbedaan antara keduanya. Amma taqyiduhu bimuddatin muayyanah. Adapun ukuran atau penetapan pembatasan kaid-kaid dengan jarak tertentu au bi farasikh mahdudah atau dengan farsakh-farsakh tertentu falam yathbut fihi syai, maka itu tidak sabit sedikit pun. Perhatikan, jangan salah paham. Tidak sabit sisi pembatasannya. Kalaupun ada yang sabit, sahabat Rasulullah SAW pernah safar sekian farsah dan beliau mengkosor. Apakah itu batasan? Tidak. Rasulullah SAW tidak mengatakan kalau kurang dari ini enggak boleh. Tidak. Dan para sahabat memahaminya. Sehingga para sahabat ada yang menjamak, mengkosor salat, afwan, mengkosor salat dalam keadaan genteng-genteng Madinah masih terlihat. Sudah keluar kota, tapi mereka masih bisa melihat genteng-genteng Madinah. Dan mereka mengkosor salat. Ini barakallahu fikum masalah jarak. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah as-safaru lam yuhaddidhu asy-syari' wa laysa lahu haddun fil lughah, bahwa safar tidak diberi batasan oleh syariat dan juga tidak disebut batasannya secara bahasa. Yani bahasa Arab, kalau segini dikatakan safar, segini tidak dikatakan safar. Enggak ada. Fayarji' fihi ila ma ya'rifuhun nas. Kata Syekhul Islam, maka kembalinya safar itu kepada apa yang dipahami oleh manusia. Wa ya'tadunahu, dan yang biasa mereka anggap bahwa itu safar. Ya'tad dari kata adah. Fama kana indahum safarun fahuwa safar. Maka kalau masyarakat secara urf, secara kebiasaan mereka memahami itu safar, maka itu safar. Kalau tidak, ya tidak. Barakallahu fikum. Banyak pertanyaan yang disampaikan kepada kita tentang kota yang begitu besar, yang jarak antara timur dan barat kota tersebut jaraknya lebih dari farsah-farsah yang disebutkan oleh para ulama, lebih dari satu kota ke kota lainnya, seperti Jakarta dan Mekah dengan Jeddah yang tadinya terpisah, dan mereka kalau pergi safar sekarang hampir menyatu, bahkan sudah menyatu seperti satu kota. Enggak ada rumah terakhir, enggak pernah ada habisnya, nyambung semua. Ini barakallahu fikum, bagaimana keadaan seperti ini kalau terjadi? Mereka yang melihat kepada urf, kembali pada urf. Kalau mereka masih di dalam kota tersebut, maka dia tidak safar. Adapun kesusahannya, keberatannya, atau susah begini begitu, maka tidak kepada safar, tidak kepada rukhsatus safar, tapi rukhsah yang lainnya. Apa rukhsah yang lainnya? Seperti yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW pernah menjamak bi ghairi safarin wala matar. Bahkan dalam riwayat tidak pula hujan, bukan pula matar, bukan pula khauf, wala khauf. Artinya ketika ditanya kenapa Rasulullah SAW menjamak tanpa ada sebab, kata Ibn Abbas, agar kalian dimudahkan, agar kalian memiliki kemudahan. Para ulama menyatakan maksud beliau adalah agar kalian tidak susah ketika kalian mendapatkan kesulitan-kesulitan. Boleh menjamak walaupun bukan safar. Itu maksudnya. Enggak bisa turun dari tol, macet di atas. Masih dalam kota. Gimana? Sampai hilang waktu duhurnya, hilang waktu asarnya, dia gak mendapatkan air, gak mendapatkan tempat, gak bisa berdiri, gak bisa turun. Ya dijamak takhir ketika sudah lolos ila akhirnya. Tetap agama ini mudah, tidak kena dari rukhsatus safar, karena dia bukan safar, ada rukhsah yang lainnya. Barakallahu fikum. Dan itu sudah dibahas dalam bab al-jama' baina salatain. Intaha. Barakallahu fikum.